generasi muda semakin payah. Semangat semakin turun. Daya saing semakin menipis. Gairah untuk maju semakin terancam. Mereka rentan terhadap kesulitan. Cepat menyerah tanpa memperjuangkan. Ya, rupanya tiap generasi selalu silih berganti. Mengapa? Tampaknya berbagai kemudahan dalam kehidupan menciptakan kerawanan dalam pertahanan. Kemudahan yang diciptakan teknologi, kemudahan yang diciptakan karena kemajuan ekonomi, kemudahan-kemudahan yang tadinya bernama kemajuan ternyata telah memberikan efek samping yang sangat menakutkan. Rentan terhadap kesulitan. Ketika kemapanan tiba dalam kehidupan, semua orang terperangkap ada di sana. Tak lagi mampu terhadap kesulitan, terjerembah dan menjadi korban. Kemapanan yang tadinya diimpikan ternyata berbalik menjadi virus yang mematikan. Kemapanan bukan sesuatu yang salah kalau kesadaran kemanusiaan masih tetap ada. Kemapanan bukan masalah kalau tahu memakainya, tahu memanfaatkannya dengan tepat. Tetapi kemapanan bisa menjadi malapetaka ketika kita duduk diam di sana dan hanya mampu menikmatinya. Lebih-lebih untuk generasi penerus yang tak pernah tahu sulitnya hidup. Hanya mewarisi kemapanan. Akhirnya rentan, tak punya daya tahan. Hidup perlu dipikirkan. Haruskah sebuah sukses berakhir dalam tragedi? Haruskah sebuah tragedi terjadi untuk menggapai sukses? Nah, perlu bijaksana untuk memikirkan sebuah kehidupan yang berkelanjutan. Perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Semoga kita tak mewariskan generasi tanpa daya tahan. Tapi tak perlu mencipta tragedi untuk menciptakan generasi yang mampu bertahan. Jadi yang diperlukan adalah sebuah bijaksana untuk hati-hati terhadap sebuah kemapanan. Hati-hati, karena itu belajarlah berbagi. Hati-hati, karena itu lihatlah ke kanan dan ke kiri. Hati-hati dan belajarlah menolong sesama, maka mungkin Anda akan mengerti mapan yang sejati adalah hidup bersama. Mapan yang sejati adalah hidup berbagi. Maka Anda akan menciptakan generasi yang peduli pada lingkungan. Ia akan punya daya tahan dan punya masa depan. Semoga kita menjadi orang yang mewariskan masa depan yang menjanjikan dengan berbagi. Bersama saya, Bigman Sirait.